إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Asri Pakungrejo dan pendengar setia Radio Muslim Jogja rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan membaca buku Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf, ingin kami tambahkan sejumlah keterangan berkenaan dengan salah satu tokoh yang kemarin kita baca di buku ini, yaitu Ali Zainal Abidin atau Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhuma. Ya, berkenaan dengan beliau Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib, maka Ali ini adalah ibunya adalah Ummu Walad. Muwalad adalah budak perempuan yang disetubuhi oleh tuannya dan punya anak dari tuannya. Ya, yang nama dari ibunya Ali ibn Husain adalah Ghazalah. Ini artinya kijang. Dan kijang adalah bahasa yang dipakai oleh dalam budaya Arab untuk menunjukkan wanita cantik. Ini, wanita cantik itu diidentikan dengan kijang. Dan Ghazalah ini aslinya adalah putri Raja Kisra, Raja Persia yang terakhir. Maka kerajaan Persia itu gulung tikar di masa Ali bin Abi Thalib. Pertempuran yang terakhir antara kaum muslim dengan Raja Persia yang terakhir, maka kaum muslim mendapatkan ghanimah dan tawanan, di antaranya adalah 3 putri Raja Kisra. 3 putri Kisra. Ini Kisra adalah gelar Raja Persia. Yang singkat ceritanya, maka anak perempuan yang Kisra yang paling tua nanti kemudian diambil oleh Abdullah bin Umar. Kemudian yang tengah itu dan diambil oleh Muhammad bin Abi Bakar, anaknya Abu Bakar Siddiq. Kemudian yang ketiga yang paling muda diambil oleh Husain bin Ali bin Abi Talib, yang nama aslinya adalah Shah Zinan. Nama aslinya adalah Shah Zinan. Kemudian setelah masuk Islam, dia diberi nama dengan nama Ghazalah. Nah, dari Ghazalah ini lahirlah Ali Zainal Abidin. Dan inilah rahasia kenapa orang-orang Syiah itu mengkultuskan keturunan Husain dan lebih mengutamakannya dibandingkan keturunan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, dikarenakan padahal Al-Hasan itu lebih mulia daripada Al-Husain, dikarenakan dari keturunan Husain inilah mengalir darah Persia, dan hakikat gerakan mereka adalah mau mengembalikan Imperium Persia Raya. Oleh karena itu maka mereka mengistimewakan anak keturunan Husain bin Ali. Dan imam-imam Syiah yang 12 adalah Ali, kemudian Hasan, kemudian Husain, kemudian semua keturunannya Husain tanpa keturunannya Hasan. Dan Ahlul Bait dalam keyakinan mereka adalah Ali, Fatimah, Hasan, Husain, dan keturunannya Husain tanpa keturunannya Hasan. Karena dari jalur Husain inilah kemudian mengalir darah Persia. Dari Ali Zainal Abidin. Dan anaknya Husain yang namanya Ali ini ada dua. Sedangkan Ali yang disebut dengan Ali Zainal Abidin adalah Ali Al-Asghar. Ali yang kecil. Wa amal akbar fa'innahu kutila ma'al Husain. Sedangkan anaknya Husain yang lain yang juga namanya Ali, namun itu beda ibu. Ya, karena Ghazalah cuma punya satu anak saja. Ya, yaitu Ali Zainal Abidin. Maka Ali yang akbar yang tua itu terbunuh bersama Husain di Karbala. Wa kana Ali hadha ma'a abihi. Kenapa dia kemudian berumur panjang si Ali Zainal Abidin ini? Wakana Aliun dan Ali, yaitu Ali Zainal Abidin, hadza ma'abihi, sebenarnya bersama bapaknya di peristiwa Karbala. Nah, dan wawa ibnu thalathin wa isrina sana. Dan ketika peristiwa Karbala, Ali Zainal Abidin ini umurnya sudah 23 tahun. Ila anna kana maridun da'iman ala firasin falam yuqtal. Ya, namun pada saat peristiwa Karbala ini Ali Zainal Abidin dia dalam kondisi sakit, tertidur di tempat tidurnya dan tidak dibunuh. Wa kana yuqna Abul Husain wa qila Abu Muhammad. Dan kunyahnya adalah Abul Husain dan ada versi yang lain mengatakan ya, Abu Muhammad. Dan gelaran untuk Ali Zainal Abidin Ali ini adalah Zainal Abidin yang artinya hiasan para ahli ibadah. Karena beliau adalah seorang yang sangat luar biasa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan gelar yang lain adalah Sajjad. As-Sajjad. Orang yang sangat banyak bersujud. Nah, disebutkan bahasanya beliau dalam sehari semalam salat sebanyak, total salat yang beliau kerjakan selama sehari semalam adalah 1000 rakaat. Dan berkenaan dengan apa yang kemarin kita baca tentang Ali Zainal Abidin, dia adalah seorang yang dermawan, namun dia sedekahnya rahasia. Ini, ya, dan tidak ada yang tahu, sampai-sampai beliau dianggap bakhil karenanya. Ini, sebagaimana di sini disebutkan di Sifatul Safwah, jilid yang kedua. Ya, dari Syaibah Ibn Na'amah, qalkan Ali Ibn Husain yabakhal. Atau yubakhal. Ali Ibn Husain itu dianggap pelit. Tidak pernah infak, tidak pernah sedekah. Nah, kenapa sedekahnya sembunyi-sembunyi? Fala memata wajaduhu, setelah beliau ini meninggal dunia, barulah kemudian masyarakat mengetahui kalau beliau adalah seorang yang sangat dermawan. Selama hidupnya dianggap orang yang pelit. Nah, selama hidupnya dia dianggap sebagai orang yang pelit. Setelah meninggal dunia, maka masyarakat menjumpai bahasanya, beliau ini yakutu mi'ata ahli baitin bil Madinah. Beliau ini menanggung nafkah 100 rumah. Maka dia infaknya dalam semalam. Kemarin telah kita baca dia infak setiap malam. Infak gandum dalam bahasa kita yang merupakan makanan pokok ketika itu dalam bahasa kita beras. Beliau distribusikan dalam semalam 100 rumah. Maka 100 rumah ini ditanggung nafkahnya, makannya oleh 100 rumah orang miskin ini ditanggung makannya oleh Ali Zainal Abidin. Ketika beliau hidup, beliau dinilai orang yang pelit. Setelah beliau meninggal, baru orang tahu. Oh, 100 orang ini sudah tidak lagi pernah mendapatkan kiriman beras misterius. Sudah tidak lagi mendapatkan kiriman beras misterius. Oh, ternyata selama hidupnya beliau menafkahi 100 rumah orang miskin. Yakutu mi'ata ahli baitin bil Madinah. 100 orang miskin penduduk kota Madinah. Dari Muhammad ibn Ishaq beliau mengatakan kana nasun min ahli Madinah ya'isuna la yadruna min aina kana ma'asyuhum. Ada sejumlah penduduk Madinah yang tadi angkanya disebutkan 100 rumah. Mereka bisa hidup dan mereka tidak tahu dari mana mereka bisa hidup. Karena mereka tidak tahu ada bahasa kita ada beras misterius setiap malamnya. mereka bisa hidup dengan cukup dan mereka tidak tahu dari mana mereka bisa hidup. Siapa ini yang menanggung hidup mereka? Falamma mata Ali ibn Husain faqadu makanu yu'tauna bihi billail. Setelah Ali bin Husain meninggal dunia, barulah mereka kehilangan apa yang biasa mereka dapatkan di waktu malam. Dan di antara akhlak mulia yang patut untuk jadi contoh dari Ali bin Husain, Ali Zainal Abidin, ke akhlak beliau ketika dicaci maki orang. Dari Abdul Ghaffar ibn Qasim dia mengatakan, karena Ali bin Husain kharijan minal masjid. Satu ketika Ali bin Husain keluar dari masjid, yaitu Masjid Nabawi, falakyahu rajulun. Lalu dia ada seorang yang menemui beliau. Fasabbahu. Dan isi kemudian ketika bertemu dengan Ali Zainal Abidin isinya caci maki. Mengata-ngatai kamu itu begini, kemudian kamu kejelekannya gini. Fasarat ilahi al-abid wal mawali. Maka budak-budaknya Ali Zainal Abidin yang nampaknya menyertainya itu marah. Ingin ngantemi, ingin ngeroyok orang ini. Ini kurang ajar. Ya. Sama orang baik-baik demikian. Ya. Dicaci maki. Ya. Namun, apa kata Ali ibn Husain, Ali Zainal Abidin, telah mengatakan pada budak-budaknya, mahlan anirojo. Biarkan orang tersebut. Sabar. Biarkan dia terus ngomong. Kan enggak perlu kemudian ngantemi. Enggak perlu kemudian ngeroyok dia habis-habisan. Biarkan dia. Tsumma aqbala ala rajul, kemudian setelah dia selesai, orang tersebut selesai mencaci makinya, maka Ali Zainal Abidin menatap orang tersebut dan mengatakan, masutra anka min amrina akta, sesungguhnya kejelekan kami yang tertutup dari dirimu lebih banyak lagi. Tidak salah kau bilang saya goblok, saya ini macam-macam, itu semuanya masih sedikit daripada aib-aib yang ada pada diri kami. Maka beliau katakan, masutra angka min amrina akthar. Aib kami yang tertutup dari dirimu itu lebih banyak daripada yang kau ketahui. Saya tahu bahasanya aibku, kejelekanku lebih banyak daripada apa yang kau katakan, apa yang kau sampaikan. Itu respon beliau terhadap orang yang mencacinya. Maka beliau katakan, itu baru sebagian. Masih ada daftar yang lain yang belum engkau ketahui. Daftar kejelekan diriku yang engkau tidak ketahui. Kemudian setelah itu apa yang beliau katakan? Alaka hajatun nu'nina 'alaiha. Apa engkau perlu bantuan apa yang bisa saya berikan padamu? Nah, mau minta apa? Nah, habis dicaci maki malah kemudian dikasih tawaran. Mau duit? Alakah hajatun nu'nina 'alaiha? Apakah engkau punya hajat yang bisa kami bantu? Fastahya ar-rajul, maka orang tersebut malu jadinya. Habisnya dimaki malah dapat tawaran. Tawaran bantuan finansial. Fa'alqa 'alaihi khamisatan kanat 'alaihi. Maka Ali Zainal Abidin sebagai hadiah karena telah mencaci makinya, maka beliau berikan khamisah, pakaian yang beliau pakai, mungkin ridak yang beliau pakai, beliau berikan kepada orang tersebut. Dan khamisah adalah ridak yang mahal, kain yang berkualitas, yang bagus. Khamisah. Maka malah diberikan pada orang tersebut. Wa amarallahu bi alfi dirhamin. Dan beliau nyuruh sama budaknya, tolong kasih orang ini 1000 dirham. Tolong kasih orang ini 1000 dirham. Fakana rajulu ba'da dhalika yakul asyhadu annaka min auladi rasul sallallahu alaihi wasallam. Nyaci maki Ali Zainal Abidin malah dapat kain bagus, pos duit 1000 dinar. Duit 1000 dirham. Ya, malah dikasih duit banyak dan kasih kain. Ya, ini setelah mencaci maki ya, beliau rahimallahu taala. Ini akhlak mulia yang sangat luar biasa yang ada pada Ali Zainal Abidin. Sikap beliau betapa beliau adalah seorang yang bisa berpikir jernih, berhati bersih. Tentu normalnya orang ketika mendapatkan caci maki dia juga ikut emosi. Namun beliau memandang dari sisi yang lain. Ya, memang secara umum ya seperti itulah keadaannya, ya. Keadaan diriku kalau disebutkan bermaksiat macam-macam, ya memang betul punya banyak maksiat, ya. Bahkan saya punya maksiat-maksiat yang saya tahu dan kamu tidak tahu, ya. Malah orangnya malah dicaci maki malah ngasih duit, ya. Caci maki ngasih duit, ya. Dan jika ada orang yang kemudian berbuat semacam ini, nyaci maki, jelek-jelekkan, kok malah dikasih bantuan finansial, ya. Itu dia sendiri yang malu kalau masih normal, ya. Kalau dia masih normal, maka dia yang malu. Dan dia tidak akan kuasa untuk tidak kagum dengan orang tersebut. Dengan orang yang memberi. Karena orang yang baik dalam pandangan umumnya orang, itu adalah orang yang ngasih duit. Itu orang baik. Itu orang yang baik. Maka ketika kita punya kekurangan karena kita tidak bisa menghadiri sejumlah acara mereka yang tidak sesuai dengan tuntunan, maka jangan lupa berbagi duit dengan mereka. Nanti akan jadi orang baik. Tapi kalau sudah enggak hadir, ditambah kemudian duitnya juga seret, itu yang jadi masalah. Yang jadi masalah duitnya seret, enggak hadir, duitnya lancar, itu jadi orang baik. Itu tergolong sebagai orang baik. Dan orang tidak akan kuasa untuk kemudian menjelek-jelekkan. Orang itu ya orang yang benci kemudian menjelek-jelekkan, sumpel duit itu diam itu. Nah. Yang nyaci maki Ali Zainal Abidin gini-gini, sumpel duit diam dia. Akhirnya malah jadi kagum. Oh, betul-betul engkau adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini psikologi manusia yang wajib dipahami oleh setiap muslim, terutama muslim yang teranggap aneh di tengah-tengah lingkungannya. Nah, maka jangan pelit dengan duitnya. Nah, nanti jadi orang baik. Nah, disebut orang jelek itu ya bukan masalah pokoknya, bukan masalah hadirnya itu. Ya, enggak hadir di acara-acara tertentu. Namun enggak ada duitnya yang keluar itu sebagai kompensasi. Itu yang jadi masalah pokok. Nah, orang kemudian jelek-jelekkan. Orang yang jelek-jelekkan kemudian kita sumpel duit itu diam. Dia malu sendiri. Tidak bakalan bicara banyak-banyak. Ini contoh keteladanan yang disampaikan oleh Ali Zainal Abidin. Pada orang yang dibenci, sumpel aja duit. Disumpel duit sudah selesai. Kemudian ada satu nasihat Ali Zainal Abidin yang saya bacakan, nasihat beliau untuk anaknya yang namanya Muhammad. Muhammad bin Ali Zainal Abidin mengatakan, "Ausani abi, ayahku pernah berwasiat kepadaku dengan mengatakan, janganlah engkau berkawan dengan 5 orang. Janganlah engkau punya kawan ngobrol dengan 5 orang ini, dan janganlah 5 jenis orang ini kau jadikan sebagai teman safarmu." Ju'iltu fidaka ya abati man ha'ula'il khamsa. Siapa itu 5 jenis manusia yang tidak layak untuk jadi kawan. Kawan ngobrol di dunia nyata ataupun di dunia maya. Ya? Nah, yang jelas kawan. Kawan berbincang-bincang, kawan ngobrol. Maka Ali Zainal Abidin mengatakan, janganlah engkau berkawan dengan orang fasik. Alil maksiat. Fa'innahu yabi'uka bi'aklatin famadunaha. Ya. Yeah. Maka dia akan rela mengorbankan dirimu. Orang fasik itu punya sifat, dia akan rela mengorbankan kawannya meskipun untuk mendapatkan sesuap makanan. Sesuap makanan atau satu hal yang lebih rendah daripada sesuap makanan. Kemudian Muhammad sang anak mengatakan, "Wahai ayahku, apa yang dimaksud dengan yang lebih rendah daripada sesuap makanan?" Ya, maka Ali Zainal Abidin mengatakan, dia menginginkan satu suapan makanan, kemudian dia tidak mendapatkannya. Kalau sesuap makanan, artinya betul-betul dia mendapatkannya. Sampai-sampai dia cuma berharap, dan akhirnya ternyata dia tidak mendapatkannya, dia sampai rela korbankan kawannya sendiri. Kemudian sang anak mengatakan, "Ya abati wa man thani," siapakah manusia yang kedua? Kata Ali Zainal Abidin, "La tashabanna al-bakhila," janganlah engkau berkawan dengan orang yang pelit. "Fa innahu yaqta'u bika fi malihi ahwaja ma kunta ilaihi," karena orang yang pelit itu tidak akan memberikan bantuan kepadamu di saat engkau sangat butuh bantuannya. Di saat engkau sangat membutuhkan bantuannya. Dan ketika mendapatkan bantuan dalam kondisi semacam ini, itu lebih ya, lebih tragis. Ya, dia punya kawan kaya, enggak mau bantu. Itu lebih tragis daripada enggak punya kawan orang kaya. Sehingga enggak ada yang bantu. Itu beban mentalnya lebih berat. Manusia yang pertama punya teman kaya pelit. Pas butuh, sangat butuh bantuan, dia enggak mau bantu. Kemudian siapa yang ketiga, kata sang anak, maka Ali Zainal Abidin mengatakan, "Janganlah engkau berkawan dengan kadzaban, dengan orang yang suka bohong." "Fa innahu bi manzilati sarab," karena orang yang suka bohong itu seperti fata morgana. "Yubaiduka minka al-qarib," dia menjauhkan sesuatu yang dekat darimu. "Wa yuqaribu minka al-ba'id," dan mendekatkan sesuatu yang jauh karena bohongnya. Harusnya orang yang kemudian kita dekat dengannya malah kita jauhi gara-gara bohongnya. Harusnya orang-orang yang kita jauhi malah kemudian kita dekatkan karena kebohongannya. Maka jangan berkawan dengan orang yang suka bohong, orang yang kemudian penjilat muka, orang yang suka menjilat, dan dengan dia bohong dengan untuk kepentingan itu. Karena bahaya. Harusnya orang-orang yang kau dekati itu jadi kau jauhi gara-gara masukannya. Harusnya orang-orang yang kau jauhi malah kau dekatkan gara-gara masukan si tukang penjilat, si pembohong. Siapa yang keempat, beliau mengatakan, "Jangan engkau berkawan dengan ahmak," orang yang dungu. "Fa innahu yuridu ayan fa'aka fayaduruka," jangan berkawan dengan orang yang dungu. Apa bahayanya? Dia itu ingin memberikan manfaat kepadamu malah dengan menjerumuskanmu. Dia itu maksudnya baik, itu malah tapi malah menjerumuskan kawannya. Karena kebodohannya. Dia inginnya berbagi kebaikan dengan kawannya, namun ternyata dia malah susahkan kawannya dengan perbuatannya tersebut. Kemudian apa yang kelima, "Wahai ayahku," kata Ali Zainal Abidin rahimahullah ta'ala, "janganlah engkau berkawan dengan qati'atir rahim," orang yang memutus hubungan kekerabatan. "Fa inni wajadtuhu mal'unan fi kitabillahi fi thalathati mawadi'." Karena aku jumpai bahasanya orang yang memutus hubungan kekerabatan itu dilaknat dalam Al-Quran, di tiga ayat dalam Al-Quran. Yaitu di surat Ar-Ra'd ayat yang ke-25. Kemudian surat Muhammad ayat 22 dan 23. Dan di surat Al-Baqarah ayat yang ke-27. Ya, kemudian kita kembali ke aina nahnu min akhlaqis salaf. Qala al-musannif hafizallahu ta'ala wa qala Muhammad ibn Musanna. Qala hadatsana Abdullah ibn Sinan. Ya, Abdullah bin Sinan mengatakan, aku bersama Abdullah bin Mubarak dan Mu'tamir ibn Sulaiman di satu daerah namanya Tarsus. Fasohan nas, maka terdengar suara teriakan. An-Nafir, yaitu teriakan untuk berangkat jihad, berangkat perang. Maka ada suara tertentu yang di masa silam dipakai untuk kemudian mengumpulkan massa untuk perang. Suara sejenis trompet tertentu yang itu khas. Yang ketika itu dibunyikan, maka maknanya orang diminta untuk kumpul, keluar dari rumah dengan membawa senjatanya masing-masing untuk berangkat perang. Faraja Ibnu Mubarak wan Nas. Maka Ibnu Mubarak pun berangkat berperang bersama banyak orang. Fala mastaffa al-jam'an. Maka tatkala berbaris dua rombongan, pasukan kaum muslimin bantam pasukan orang kafir. Kharaja Rumiyun, maka keluarlah dari barisan orang kafir seorang Romawi. Fatolaba al-biraz, lalu dia meminta biraz, perang tanding. Satu lawan satu. Maka di masa silam dalam kegiatan perang, ada yang disebut dengan sebelum terjadinya kecamuk perang, dua barisan itu melebur kemudian berperang, ada satu mukaddimah perang namanya biraz. Jangan dibaca baroz, karena baroz itu artinya BAB. Nah, atau mubarozah, atau mubarozah. Yang itu artinya perang tanding satu lawan satu. Ini sudah berhadapan-hadapan, kemudian keluarlah dari barisan A seorang, kemudian keluarlah dari barisan B satu orang, kemudian mereka kelahi, bertempur, sampai salah satunya mati. Itu kegiatan yang disebut biraz atau mubarozah. Dan menang dalam acara mubarozah itu penting dalam dunia perang di masa silam. Karena ketika kemudian di mukaddimah ini menang telak, maka ini merontokkan psikologi lawan. Dan kalah di sini menyebabkan jatuhnya psikologi. Kalau kaum muslimin, ya kaum muslimin. Misalnya jagonya kaum muslimin kok mati, ini menjatuhkan mental. Dan jatuhnya mental ini sudah setengah kalah dalam peperangan. Maka seorang tentara Romawi tadi keluar dari barisannya dan dia menantang untuk mubarozah. Fa kharaja ilaihi rajul, lalu datanglah, lalu keluarlah satu orang dari kaum muslimin. Fasyada al-ilju, ilju di catatan kaki, ar-rajul min kufaril ajmi. Seorang dari orang kafir namun non Arab, itu bahasa itu disebut ilj. Fasyada alaihi, maka al-ilju, maka si kafir itu bisa mengikat si muslim, faqutalahu, dan membunuhnya. Mengikat di sini maknanya ya kurang lebih mengalahkan dalam pertempuran dan membunuhnya, sampai akhirnya si orang Romawi ini bisa membunuh 6 kaum muslimin. Semuanya mencoba mengalahkannya, 6 orang ini semuanya kalah semua. Maka jadilah dia yatabakhtar. Yatabakhtar itu berjalan pongah, lenggak-lenggok, sok jago. Ya tebakhtar mana asalnya berjalan lenggak-lenggok, namun berjalan lenggak-lenggok di sini bukan kemudian seperti peragaan busana atau apa. Namun maksudnya dia berjalan lenggak-lenggok di sini adalah berjalan pongah, berjalan sombong. Wah, mana udah mati semua nih, mana jagomu, jago kalian, mana orang Islam, mana jago kalian. Ini 6 dah beres semua. Maka dia jalan baina safain, di antara 2 saf. Ini barisan orang kafir Romawi kaum muslimin. Dia jalan di sini nantang-nantang. Dia tulubul mubaroza. Dia masih saja minta mubaroza. Mana jago-jago kalian? Sini saya habisi. Ya. Maka karena sudah ada 6 orang yang jago-jago kaum muslimin kalah semua, maka tidak ada satupun yang keluar. Falta fata ilaiya Ibnu Mubarak. Maka Ibnu Mubarak kemudian menoleh padaku. Siapa padakunya? Abdullah bin Sinan. Fakal lalu mengatakan, ya fulan, in kutiltu, jika aku memang akhirnya nanti terbunuh, tolong lakukan ini dan itu. Wasiat. Wasiat sebelum meninggal. Nanti jika aku mati, tolong gini. Sejumlah wasiat. Summa haraka dabbatahu, kemudian beliau gerakkan dabbahnya. Dabbah maknanya adalah hewan berkaki 4, kuda mungkin. Maka beliau kemudian gerakkan kudanya keluar dari barisan tentara kaum muslimin. Wa baraza lil 'ajz, dan kemudian melakukan perang tanding dengan orang kafir tersebut. Fa'ala jama'ahu sa'atan, kemudian terjadilah pertempuran selama beberapa saat. Faqatala al-ilja, lalu Abdullah bin Mubarak berhasil membunuh si orang kafir yang telah mengalahkan 6 jago kaum muslimin. Ya, setelah ini kalah, kemudian Ibnu Mubarak sudah nantang Thalabal Mubarosa. Ayo siapa? Ini jago sudah mati. Giliran, siapa yang mau mati selanjutnya? Maka kemudian barozalahu iljun akhar. Maka kemudian satu orang kafir yang lain melakukan mubarozah dengan ilmu Mubarak. Fakotalahu, kemudian Ibnu Mubarak pun bisa membereskannya. Hatta kotala sitata ulujin. Sampai buk ya. Sampai kemudian Mubarak kemudian bisa membunuh 6 orang kafir. Berarti draw. Kan? 6 mati, kalian juga 6 mati. Ya. Dan setelah 6 mereka orang kafir ini, jago-jago orang kafir ini mati, maka Mubarak masih nantang lagi. Watulabal birak, sayo siapa yang mau keluar. Faka'annahum ka'u anhu. Maka mereka ka'u, catatan kaki, ay jubunu. Mereka takut. Maka mereka takut. Anhu terhadap Ibnu Mubarak. Fadoroba, akhirnya kan ada yang ngelayani tantangan Abdullah bin Mubarak. Maka kemudian beliau pukul kudanya. Artinya beliau gerakkan kudanya. Wataroda baina sofain, kemudian beliau kemudian bergerak di antara dua sof. Thumma ghaba, kemudian beliau menghilang. Menghilang di tengah-tengah barisan. Falam nas'ur bisyai, kami pun tidak mengetahui sedikit pun kemana orang tadi. Maka pasukan kaum muslimin enggak tahu kemana orang tadi. Pokoknya terus menghilang, kemudian terjadilah pertempuran. Karena mubarozah telah selesai dan terjadilah pertempuran, bertemunya dua barisan, barisan orang kafir dan barisan kaum muslimin. Wa idza ana bihi fil maudi alladhi kana. Ternyata aku bersama, ternyata tiba-tiba bersamaku Ibnu Mubarak di tempat alladhi kana, yang tadi dia pesan padaku. Jadi Abdullah bin Mubarak sebelum mubarozah beliau pesan-pesan kepada Abdullah bin Sinan di satu tempat. Nah, kemudian ternyata dia balik di tempat itu dan kembali dia bersamaku. Lalu Abdullah bin Mubarak mengatakan kepadaku, ya Abdullah, lain hadastah bihada ahadan wa an hayyun fadzakkar kalimatan. Maka wahai Abdullah, jika engkau ceritakan hal ini kepada seseorang dan keadaan aku masih hidup, awas kamu. Tak tempai lagi kamu. Kalau kamu cerita, siapa yang mubarozah kemarin? Siapa yang mubarozah tadi pagi? Awas kamu. Selama aku masih hidup. Kalau kemudian aku telah meninggal dunia, kamu cerita kemudian di peperangan dulu. Ya, kaum muslimin kemudian menang telak setelah mubarozah yang sangat luar biasa. Nah, itu adalah tokohnya Dalfuan. Tidak apa-apa kamu cerita setelah saya mati. Nah, selama saya masih hidup, awas kamu. Karena ini satu-satunya yang tahu. Karena Abdul Mubarak itu keluar dengan kudanya dalam keadaan menutupi wajahnya. Ketika dia keluar dari barisan kaum muslimin, dia tutupi wajahnya. Dan dia habisi semua 6 orang kafir tadi tanpa tersingkap sedikit pun wajahnya. Enggak sobek, enggak kemudian terbang, enggak kemudian yang lainnya penutup wajahnya. Sehingga kaum muslimin ketika itu enggak ada tahu siapa dia. Enggak ada yang tahu kecuali Abdullah bin Sinan. Enggak ada yang tahu kecuali Abdullah bin Sinan. Yang dibisiki, yang dikasih wasiat. Kalau saya meninggal dunia tolong gini. Itu satu-satunya yang tahu. Yang lain enggak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Dan setelah mubarozah sukses, kemudian perang selesai, maka dia hampiri lagi Abdullah bin Sinan, dia ancam. Karena beliau ingin itu menjadi amal sir, amal rahasia, amal tersembunyi. Tidak ada orang yang tahu. Maka beliau katakan, kalau kamu ceritakan siapakah saya, siapakah yang tadi melakukan mubarosah demikian luar biasanya, dan kau ceritakan kepada seseorang, siapapun dia, selama saya masa hidup, awas kamu. Fadzakara kalimatan, beliau menyebutkan satu kalimat, yaitu kalimat ancaman. Awas kamu. Cerita-cerita, awas kamu. Ya, demikianlah Abdullah Mubarak. Abdullah bin Mubarak. Maka beliau adalah seorang yang luar biasa. Abdullah bin Mubarak salah satu ulama tabi'in. Ya, di era tabi'in. Beliau mengumpulkan tiga keutamaan yang jarang terkumpul pada manusia-manusia yang lain. Yang pertama, sebagaimana kita baca di sini. Beliau mujahid hebat. Ahli perang. Ahli gulat. Jagoan gulat. Jago perang. Ini jagoan. Betulan. Orang yang mubarozah dengan 6 orang semua jago-jago, kalah semua. Sampai gentarlah orang-orang kafir. Maka beliau di medan perang jagonya. Ya, di medan perang beliau jagonya. Kemudian keutamaan yang lain, fadilah yang lain, beliau adalah ahlul ilm. Alimun minal ulama ul kibar. Ulama besar di zaman tabi'in. Di zaman tabi'in. Maka sibuknya beliau dengan ilmu tidak kalah kemudian menyebabkan beliau enggak jagoan perang. Nah. Nah, beliau sibuk dengan ilmu namun perang juga oke. Di meja mengajar beliau jagonya, di medan perang beliau juga jagonya. Dan beliau yang ketiga adalah, beliau adalah, yang nanti akan kita baca di kitab ini, beliau adalah ghaniyun sakhiyun. Orang kaya yang sangat dermawan. Orang kaya yang sangat dermawan. Beliau dermawannya luar biasa. Dermawannya luar biasa. Nanti akan kita baca kisah kedermawannya Abdullah bin Mubarak. Di antaranya adalah ketika beliau adalah seorang yang termasuk bolak-balik berhaji. Ketika kemudian ada orang-orang yang mau bareng dengan beliau. Banyak orang ingin bareng dengan ulama ketika berangkat haji sehingga sekaligus jadi pembimbingnya. Ya. Sehingga kemudian bisa meneladani apa yang beliau lakukan karena ini ulama. Maka sejumlah orang kemudian, sejumlah orang kampungnya itu minta pengen bareng mau berangkat haji. Maka beliau katakan, kalau kalian mau ikut haji bersamaku ada satu syarat. Ada satu syarat. Semua bekal kalian kumpulkan di tempatku. Bekal duit macam-macam kumpulkan di tempatku. Tentu dulu butuh biaya, ya, haji butuh biaya yang tidak sedikit untuk perjalanan, untuk selama di Mekah, ya, selama kemudian kegiatan. Semua bekal kalian kumpulkan padaku. Syaratnya itu. Kalau tidak mau tidak jadi, tidak boleh ikut. Maka kemudian mereka kumpulkan bekal mereka, duit-duit mereka, orang-orang yang mau ikut ini, di tempatnya Abdullah bin Mubarak. Kemudian disimpan oleh Abdullah bin Mubarak. Selama perjalanan semuanya dibiayai oleh Abdullah bin Mubarak. Selama biaya makannya macam-macam di Mekahnya, semuanya dikasih makan oleh Abdullah bin Mubarak. Kemudian dialah yang nanggung semuanya. Sampai kemudian pulangnya terus masih kemudian ditanggung oleh Abdullah bin Mubarak. Setelah sampai kampungnya, setelah pulang, selesai haji, maka kemudian yang kemarin disimpan, dibuka, kemudian dikembalikan lagi kepada orangnya masing-masing. Silakan Anda pulang, silakan Anda pulang, silakan Anda pulang. Itu syarat berhaji dengan Abdullah bin Mubarak. Itu syaratnya, kemudian harus siap dibantu oleh Abdullah bin Mubarak. Kalau mau makan sendiri enggak boleh. Syaratnya boleh ikut, namun saya ngasih makan. Saya yang nanggung semuanya. Itu syarat. Jadi temannya Abdullah bin Mubarak dalam safarnya untuk haji. Kalau makan sendiri-sendiri atau bahkan ngasih makan saya, enggak boleh. Dan ini tentu butuh biaya yang sangat besar. Dan itulah beliau. Beliau orang kaya. Beliau kaya dan dermawannya luar biasa. Itu tiga fadilah tiga kelebihan yang Allah kumpulkan pada Abdullah bin Mubarak yang boleh jadi tidak terkumpul pada banyak orang. Di meja mengajar beliau jagonya. Di meja jihad ya, beliau adalah jagoan. Beliau adalah juga jagonya. Ya, di bidang bisnis beliau adalah tajir kabir. Beliau adalah bisnismen sukses. Duitnya banyak. Namun duitnya habis untuk infak. Itu Abdullah bin Mubarak. Demikian yang kita baca. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa radhiyallahu anhu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.